Mitra Bisnis, hasil perhitungan resmi KPUD DKI memang menunjukkan pasangan Jokowi Ahok dipastikan akan berkompetisi dengan pasangan runner-up Voke Nara dalam proses pemilihan gubernur DKI putaran kedua pada September mendatang. Meski hal itu belum berlangsung, namun pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah memprediksi salah satu kendala yang dipastikan menghadang pasangan Jokowi Ahok setelah berhasil menduduki tampuk pimpinan di Pemda DKI adalah adanya potensi perlawanan dari pejabat-pejabat lama di pemerintahan daerah DKI. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, jadi Bapak melihat potensi perlawanan adalah kendala pertama bagi pasangan Jokowi Ahok jika berhasil lolos di putaran kedua. Ya, terus apa yang dilakukan Jokowi? Nyopotin orang-orang itu. Nah, itu yang dilakukan di Solo. Yang nggak sejalan copot aja, tapi yang melakukan itu wakil wali kotanya gitu. Dan orang takut karena itu disegani wakil wali kota yang sekarang jadi pejabat wali kota kan. Nah, kalau di Jakarta dia mau mengandalkan instrumen apa? Agak sulit ini. Terus di DPRD PDIP bukan mayoritas gitu. Nanti master plan yang sudah ada, ini kan tahun berjalan, tahun anggaran berjalan, bulan Juli, ya masih ada sisa waktu, masih ada persiapan, mau ngubah, oh saya nggak mau itu perencanaan jalan tol dalam kota itu salah itu, diganti aja monorel gitu. Di DPRD kalau nggak disetujui mau apa, gitu. Lantas apa kendala lainnya Pak Her? Nah, yang eksternal. Yaitu apa? Kalau di sana dia ngadepi PKL, apa tukang-tukang jualan keris yang di seputaran Beringin, alun-alun Solo itu dikasih tahu pindah dong, itu nggak mau. Besoknya pindah dong, minggu depan mau pindah dia, gitu. Kalau di Jakarta pindah dong, pindah dia mendekati istana, dia taruh di situ, terus itu di bawah. Terus di atas, saya nggak kebayang ini yang paling sulit nanti gitu. Begitu dia ngerancang, nggak ada mal, izin mal itu mungkin sudah ada 100 lagi kan gitu. Dia batalin nggak bisa, dia terusin salah gitu. Dan ini raksasa-raksasa duit semua orang yang ngomongnya udah tetean bukan MM-an, ember gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Mary Agustin.